cantik jelita bagaikan bunga, terlalu muda untuk bercinta. Oh, oh, oh, mengapa engkau bukan gadis yang dewasa? Aduh, aduh, aduh, dia datang. Aduh, aduh, aduh, dia datang lagi.